sebutkan tadi, kejiwaan dari orang yang kena aib sendiri, kalau dia tidak dibekali dengan akhlak yang mulia, jadi ini lebih bahaya lagi. Karena merasa dia putus asa, hidupnya sudah tidak lama, mau apa lagi? Dia tidak ngerti. Dendam sedikit sama orang akan ditularkan dengan cara menzinai, dengan cara macam-macam dan seterusnya. Maka sesungguhnya solusi kalau bukan syariat tidak akan bisa selesai. Kita perlu barangkali ada yang bisa membawa kami ke tempat-tempat orang yang kena aib, dikumpulkan semuanya. Mereka kita akan kerja, kita ajari bagaimana kenal Allah, jangan sampai dengan penyakitnya ini menjadi dia dihukum oleh Allah di akhirat. Mungkin dulu dia adalah pezina, akan tapi dengan menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah, dengan penyakit aibnya akan diampuni oleh Allah. Kemudian lebih dari itu, jangan sampai kita rela ada orang kena penyakit gara-gara dia. Maka dia akan menjaga. Tapi kalau sudah tidak dia punya iman, dia tidak peduli, terserah orang kena penyakit dari saya, biarin. Saya pun sudah kena penyakit, anakku juga kena penyakit, ibu kena penyakit, biarin orang kena penyakit semuanya. Kenapa? Mentalnya sudah rusak. Biarpun kita menjaga dan menjaga, dia akan mencoba untuk menularkan dengan bermacam-macam cara. Dan jangan dianggap tidak ada orang dendam. Dendam itu menghendaki kehancuran pada orang. Orang kalau sudah hati busuk, lihat hati jelek, lihat sehat batinnya akan menjadikan orang sehat secara apa penyakit secara lahir. Hati batinnya tidak sehat, maka akan menjadikan orang secara lahir akan berpenyakitan. Ini yang harus diantisipasi juga. Maka kita ingin duduk dengan orang-orang yang kena aib. Dulu pernah ada orang ingin pertemukan kami dengan mereka. Sesungguhnya penyakit yang Allah berikan kepada orang di dunia itu adalah penghapus dosa. Dan juga orang yang kena penyakit tersebut tidak semuanya orang nakal. Ada orang yang dia adalah penularan. Tadi kalau disebutkan bermacam-macam cara penularan, bahkan mungkin dari air susu asli, mungkin ada seorang ibu pengen menolong, dia punya virus air, kemudian nyusui anaknya, orang tetangganya dan sebagainya. Dia niat baik tetapi menjadikan penyakitnya menular dan seterusnya banyak. Tetapi ketahuilah bahwa jika semua yang dikembalikan dengan solusinya Sayyidina Muhammad SAW akan terkurangi permasalahannya, kebejatan moral dan yang tidak bisa di, yang saat ini sudah luar biasa, perzinahan sudah hampir biasa. Kita membuka solusi, membuka konsultasi baik melalui media ataupun server. Bagaimana seorang ibu menangis karena anaknya yang umur 12 tahun, 13 tahun sudah melakukan perzinahan bakal satu dengan tiga. Jadi begini siapa? Bahkan yang menjinai mungkin orang yang sudah dewasa, yang mungkin juga terjadik air. Karena apa? Jika pezina itu mau berzina sekali, sangat mudah berzina dengan 1000 wanita. Kalau sudah orang berani berzina sekali, artinya dia sudah tidak takut kepada Allah, baginya ringan untuk berzina 1000 kali kepada siapa pun. Dan tidak pandang, apalagi ngerti bahwasanya. Apalagi dia tidak sadar kalau dia kena penyakit air. Sementara dia paling takut dengan air. Baik, tapi sesungguhnya dia adalah penzina. Kemudian dia sudah terjangkit penyakit AIDS, tapi dirinya takut. Tadi sampai disampaikan, belum tentu ketahuan selama berapa bulan. Dia paling takut dengan penyakit AIDS, tapi dia sendiri sudah terjangkit dan tidak tahu. Makanya dia tidak mau berzina dengan orang-orang yang diperkirakan kena AIDS. Cari perempuan yang bersih-bersih. Dia akan mencoba mencari perempuan yang bersih, dirayu, dizinai, dizani. Jadi dia tidak mau kenalan dengan, tidak mau kepada pelacur, tidak mau dengan ini, tidak. Korbannya orang baru lagi, orang yang bersih lagi. Dan begitu seterusnya. Belum lagi kena kalah anak muda dengan suntik jarum, narkoba dan seterusnya. Ini adalah semuanya adalah karena melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada solusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernikahan agar terhindar dari yang namanya ini semuanya. Pergaulan yang baik, terhindar dari aib dan sebagainya. Pergaulan yang baik. Siapa kawanmu? Dengan siapa engkau berteman? Dan menikahmu dengan siapa? Pernikahan. Makanya kami menyeru pernikahan dini. Yang pernikahan tidak ada yang dini sebetulnya. Yang ada adalah zina dini. Orang tidak akan nikah kemudian pada waktunya menikah. Tapi kalau zina anak 11 tahun menikah. Di laboratorium yang ada di kota kita, menemukan anak, sampai kaget ibunya membawa anaknya, masih baru tamat SD, sakit perut, dipikir kena lambung, katanya tiba-tiba positif. Anak kecil itu adalah zina dini. Akan tadi pernikahan dini, ya. Kalau anak kampus semester 1 itu bukan anak, bukan dini. Ya. Kita juru untuk memudahkan pernikahan. Dan sudah kita mulai dengan anak-anak kita. Baik yang mau pergi ke luar negeri atau di mana nikah, kalau pengen nikah, nikah. Yang mau kuliah, nikah. Agar terhindar dari godaan. Na'udzubillah, yang namanya syahwat menjadi kita itu mata itu kita. Bilang, tidak peduli kalau sudah urusan syahwat. coba, masya Allah, alhamdulillah. Menikah adalah termasuk solusi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah dengan cara yang baik, memilih orang yang keluarga bersih sebelum hatinya itu tercantol, tertakut, persoalan dengan seseorang. Maka dia mengambil pasangan yang benar, yang bersih, dipikirkan, direncanakan. Ada masa depan anak, masa depan kehidupan. Tapi orang berzina tidak ada berpikir masa depan. Yang penting aku senang kita. Dan kurbannya banyak wanita-wanita dungu. Seorang laki-laki hanya ingin memuaskan sesaat dan ditinggal pergi. Tapi seorang wanita harus berpikir. Dan seorang laki-laki pun sebetulnya tidak hanya mikir takut sakit, takut ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir yang positif, aku akan menikah dengan pasangan yang bersih. Dan kebutuhanku akan terpenuhi dengan yakin. Masalah kuliah bisa saja disambung setelah itu. Kami suarakan untuk memudah urusan pernikahan ini. Na'udzubillah, sekarang syahwat, masya Allah. Sebab-sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana. Melalui HP yang mengirim berita apa, gambar-gambar yang tidak pantas, ataupun internet yang selama ini, masya Allah. Ini mengerikan semuanya. Syahwat bangkit. Syahwat sering, kemudian kebiasaan kita duduk dengan lawan jenis, kemudian melihat contoh dari kawan yang sudah mengentengkan urutan yang demikian itu, atau mendengar cerita, atau sampai masuklah bab perzinahan dan seterusnya. Dan awas, takut kalau ada orang mau berzina sekali, maka sangat mudah berzina dengan yang lain. Jangan percaya dengan orang yang pernah berzina jika dia tidak tobat lalu berjanji atau tidak mengulangi. Selagi dia tidak bertobat, maka dia akan mudah melakukan berzinaan dengan yang lainnya. Yang katanya cinta dan sebagainya, itu hanya di saat dia bertemu cinta, akan tapi dia berzina. Karena Muhammad yang namanya syahwat, saya laki-laki, Anda perempuan yang laki-laki. Syahwat itu akan datang seperti orang lapar, waktunya makan-makan. Setelah beberapa waktu, beberapa jam kemudian akan bangkit lagi syahwat, atau beberapa hari kemudian. Kalau dia punya istri akan mudah melampiaskan dengan cara yang halal. Akan tapi jika dia tidak punya, lalu bangkit syahwat, dia ngerti ada duit dan seterusnya, dia akan mudah melakukan berzinaan. Dan sangat mudah, kenapa? Yang penting syahwat saya tertunaikan. Dan dengan inilah, dengan syahwat yang diumbar, tidak diatur, tidak dialurkan dengan cara yang benar, akan mudah terjadi perzinaan di sana sini. Dan inilah sebab menyebarnya penyakit yang mengerikan tersebut. Kalau seandainya ada orang yang kena penyakit karena dia bukan karena kemaksiatannya, kita tidak pernah mengatakan, oh kasihan, dalam arti kasihan di dunia, di akhirat akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ada sekarang kejahatan, makanya kita memberi, kalau yang punya anak, anak kita sekolah di mana dan bergaul dengan siapa, kadang-kadang mereka dipaksa disontek, kasih. Ada salah satu, bahkan di sebuah lembaga yang sangat terhormat, rupanya ada anak orang yang kenalan kita, bukan terlalu dekat, dia cerita bahasanya, anak saya dipaksa disontek dengan suntikan yang untuk ini. Jadi dia punya kawan, rupanya kawannya sudah biasa dengan hal-hal demikian itu, diajak kuyan, kemudian dipaksa. Setelah dipaksa, dia akhirnya kenalah anaknya dengan kecanduan hal-hal yang demikian itu. Hal-hal yang semacam ini karena pergaulan yang salah, sampai derajat perzinahan yang demikian itu. Kadang-kadang takut dia, kalau sudah kumpul dengan kawannya, tidak berani dia. Makanya kita memilihkan kawan, anak kita dengan siapa, itu anak-anak ya. Kalau yang dewasa seperti ini, dengan siapa kita berkawan? Urusan kebrutalan anak muda, narkoba, dan seterusnya juga menghantarkan kepada kehinaan di akhirat nanti, belum lagi di dunia, mungkin terancam dengan penyakit yang saat ini kita bicarakan. Yang dewasa pun demikian dengan perzinaan, dan tidak sampai di situ, dia akan membawa penyakit ke rumah, ke istrinya, istrinya kepada anaknya, dan seterusnya. Akan kemana-mana. Tapi tidak cukup kita mengancam dia untuk takut dengan penyakit ini. Tidak, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Perzinaan sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan paling mengerikan lagi kalau sudah masuk ke keputusasaan. Seseorang punya penyakit yang demikian, kalau sudah putus asa, na'udzubillah. Putus asa banyak diceritakan putus asa. Sampai di negeri Arab sana diceritakan bahasanya karena dia punya dendam seorang pembantu. Jadi dia berusaha, kalau ada anaknya luka, dia lukai dirinya untuk ditempelkan darahnya dengan cara apa gitu. Pokoknya dengan berusaha bermacam-macam. Kalau ada anak, dia merawat, ternyata hanya dendam dengan keluarga tersebut hanya untuk menularkan penyakit AIDS. Sehingga bingung orang tuanya bagaimana anaknya setelah dilacak, pembantu yang pernah tinggal bersamanya, dia punya penyakit AIDS. Dan pembantunya sudah meninggal duluan setelah itu. Jadi kalau sudah dendam, jelek. Dan dia tidak peduli, makanya kembali kepada syariat Nabi SAW. Maka kalau seandainya dari dinas kesehatan bisa mengumpulkan warga yang kena AIDS, kita bisa datang dengan mereka. Kita ajari bagaimana mereka menangisi. Kalau mereka dulu berzina, mungkin juga bukan berzina. Bahkan juga diceritakan seorang anak muda yang sangat soleh tiba-tiba positif. Terjangkit virus HIV. Di Surabaya ada seorang anak muda, tiba-tiba terjangkit, padahal dia sangat soleh. Betul, dia tidak punya kesalahan sama sekali. Hanya mungkin dulu adalah jarum suntik yang dipakai oleh orang lain. Tidak tahu bagaimana kita, sampai tidak bisa dilacak dari mana penularannya. Mungkin dari jarum suntik, mungkin dari yang lainnya. Jadi orang yang tidak salah pun bisa jadi kena penyakit yang demikian. Akan tapi yang banyak tersebar adalah karena dosa-dosa tadi. Dan disebutkan dalam Al-Quran, kalau sudah musibah datang itu tidak saja menimpa yang berbuat dosa, yang baik-baik pun jadi kena. Apa dosanya seorang anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibundanya harus menanggung penyakit yang diidap oleh bapaknya? Anak kecil menjadi berpenyakit karena penyakit AIDS gara-gara bapaknya menggauli ibundanya dan istrinya, menggauli istrinya dan ternyata air susu yang sudah terjangkit virus ini. Ini adalah, biarpun tidak punya dosa, maka akan kena. Maka dari itu, kalau kita tidak bersemangat untuk menghalangi ini, bisa saja di antara keluarga kita kena. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hal kita semangat. Dan karena Allah bukan hanya dengan metode menjauhkan aib, dengan metode-metode akal kesehatan lahir. Gak. Orang akan bermacam-macam, sudah mikir pakai kondom beres, akan berzina dia. Yang penting aku tidak begitu, akan melakukannya. Pakai kondom dan sebagainya, seperti negeri kafir sana, sudah biasa dengan kondom. Kondom sudah biasa. Umum orang maupun mana-mana kundur. Bahkan kita juga pernah suatu ketika datang dengan satu orang, ternyata dia agamanya beda dengan kita. Suatu ketika bercerita bahwasanya, kita cerita tentang bagaimana di dalam Islam. Dia cerita haji sebetulnya semula, karena bulan haji. Kami pikir orang Islam. Setelah itu ternyata bicara tentang kesetiaan. Orang Islam itu banyak tidak setia dengan suami, istrinya. Kenapa harus kawin 2, 3 dan sebagainya. Kok bilang orang Islam, lu anda agamanya apa? Saya bukan agama Islam. Dia menyebut agamanya. Kalau kami tidak kesetiaan harus. Adapun masalah kalau kita punya keinginan, kita kan bisa cari di luar. Tapi pernikahan sekali dan dengan istri yang itu tidak boleh kita kemana-mana. Kalau mau kemana-mana, kita bisa melakukan dengan siapa saja. Tapi untuk menjaga istri, kita harus siap dengan kondom. Saya kemana-mana kondom. Oh, gitu. Jadi karena tidak ada larangan seperti dalam Islam. Makanya Islam dengan mengancam perzinahan adalah dengan ancaman yang luar biasa dengan hukumannya dan sebagainya itu. Yang kelihatannya adalah urusan pribadi. Kamu berzina dicambuk 80-100 kali karena engkau belum nikah. Yang sudah menikah dicambuk sampai mati. Ini justru untuk kemaslahatan umat. Kalau sudah perzinahan menyebar di mana-mana, akan didatangkan oleh Allah hukuman yang macam-macam, termasuk penyakit ini karena itu. Dan nanti akan ada lagi kalau terus yang semacam ini, perzinahan dan terus perzinahan. Sekarang kesian kita. Makanya dia akan memandang orang dengan mata merendahkan. Kalau kita melihat cerita bahwasanya ada pelacuran yang ada di sana, prostitusi atau tempat kumpulnya anak-anak yang seperti itu, yang menjual wanita, menjual diri, kita kasihan dengan mereka. Bukan saja urusan penyakit, bukan kemungkinan mereka tertular penyakit setiap hari karena dia setiap hari digauli oleh orang berbeda-beda. Bukan urusan itu di hadapan Allah yang harus kita pikirkan. Bukan urusan dia itu akan tertular penyakit, mungkin dia sudah menyiapkan kondom dan sebagainya. Dan tidak semua pelanggan mau dengan kondom, bukan itu saja. Akan tapi kita bilang di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Maka sekarang tugas kita semuanya, wahai adik-adik semua atau anak-anakku semuanya ini, bagaimana kita memberikan wawasan kepada mereka tentang bahayanya perzinahan. Tentang bahaya perzinahan. Kemudian kita beri solusi bagaimana menghindar dari perzinahan. Menghindar dari perzinahan diantaranya adalah mempermudah urusan pernikahan. Dan jangan mendekati perzinahan seperti yang namanya pacaran dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita tanamkan di hati mereka hati yang rindu menjaga orang lain. Allah fi'onil abdi makanal abdu fi'onil abdi. Jangan sampai kita itu membiarkan orang lain terkena musibah yang serupa. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih. Ambil mereka jika ada orang yang sudah terkena penyakit. Ataupun kita jika ada di antara yang kita kenal itu kok sudah kena penyakit. Ditanamkan di hati mereka. Agar mereka juga prihatin dengan orang lain. Jangan sampai kena penyakit seperti saya. Harus berani ngomong begitu. Kalau tidak akan menjadi bencana yang lebih luas lagi. Jadi semuanya kalau kita kembalikan kepada syariat Nabi SAW akan mudah. Dan tidaknya ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah rasa takut enteng. Tidak kesehatan dan pusing karena apa? Tidak akan terjadi perzinahan di sana sini. Semua menjaga dan dia akan berhubungan suami istri dengan yang halal. Kemudian di samping itu pun mereka tidak mudah untuk menyebar penyakitnya ke sana kemari. Dulu pernah ada kita dengan kawan-kawan. Ada yang bercerita katanya, untuk katanya sih kita tidak tahu data sesungguhnya seperti apa. Cirebon, Indramayu adalah termasuk yang tinggi sekali tentang ini. Apakah betul kita tidak tahu. Kemudian dia adalah dari pusat ya. Kalau Buya mau nanti akan kita pertemukan. Bolehlah pertemukan dengan mereka, juga saya rindu dengan mereka. Dan memang sesuai dengan data adalah mereka punya pengalaman buruk dari kehidupannya. Adalah urusan-urusan ini, hampir rata katanya. Ini dinas kesehatan mungkin lebih tahu. Kami mendengar dari Jakarta kawan-kawan yang mengatakan semacam itu. Kami, subhanallah, kalau kita belum bisa menangis mendengar kisah mereka, maka ketahuilah kita belum punya iman. Kami sampaikan kepada mereka, urusannya mereka bukan mereka tidak mengerti itu penyakit. Akan tapi imannya mereka tidak ada. Mereka ngerti kalau itu penyakit. Itu membahayakan. Bahkan sebelum adanya penyakit AIDS ini, dulu ada penyakit. Urusan kelamin dan sebagainya. Dan dulu sudah ada. Akan tapi ketahuilah, hawa nafsu, sahabat, dan kebutuhan itu akan menjadikan orang melakukan yang demikian ini. Satu-satunya adalah kembalikan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda ya, perlu kita berikan pemahaman kepada mereka. Sekarang anak muda itu gaya-gaya. Apalagi masa pubertas, usia 13 tahun sampai 18 tahun. Mereka adalah anak yang pengen dalam dunia psikologi disebutkan orang yang ingin dianggap ada. Ibadat dalam istilah Arabnya. Dia ingin dianggap dirinya itu ada. Jadi kalau dia gak ikut-ikutan dengan sebuah tren atau gaya, dia dianggap ketinggalan zaman. Jadi selalu begitu gayanya anak di masa-masa semacam itu. Sehingga mulai mabuk-mabukan. Masih ingat di Indramayu bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu ada 28 anak meninggal dunia. Itu anak kecil semuanya. Karena dia kalau kumpul sama orangnya, kalau kumpul sama orang lain, kalau tidak ikut-ikut, dianggap, lu ketinggalan zaman. Ini memang masa semacam itu. Maka dari itu kita perlu bekali mereka. Kita duduk dengan mereka, pahamkan akal mereka, cara berpikir yang benar. Jadi pikir mengatakan dirinya ada itu bukan ada dengan kemaksiatan, bukan kebrutalan. Kita bisa membuat yel-yel, membuat gebrakan, membuat mengajak anak-anak muda untuk menyuarakan misalnya kebut-kebutan. Misalnya kita beberapa waktu yang lalu dengan anak-anak muda, kita menyuarakan dia. Kita ajak berbicara dengan akalnya. Kamu punya akal, lihat. Kalau ada orang punya akal lalu berjalan di tengah jalan banyak motor lewat, dia gila atau berakal? Anak-anak muda mengatakan gila. Kenapa? Dia akan main-main dengan nyawanya. Dia main-main dengan nyawanya. Kita beri pemahaman yang demikian itu. Anak-anak muda yang dia adalah pembalap motor dan sebagainya, yang sok enaknya kalau di jalan. Kita tidak berbicara tentang balap motor, kita bicara tentang bagaimana orang cerdas itu berpikir. Kita ajak berpikir, karena banyak kejahatan dilakukan termasuk teroris, itu adalah karena cara berpikir yang salah. Perzinahan, cara berpikir yang salah. Menyebarnya perzinahan, cara berpikir yang salah. Anak-anak kita ajak berpikir. Coba, kalau ada orang tiba-tiba berjalan di tengah jalan, mestinya jalan di pinggir, jalan di tengah, ada truk. Ada mobil besar, saya hebat, nantang mobil, gila atau tidak? Anak-anak muda semua mengatakan gila. Kenapa? Dia tidak menjaga akalnya, tidak menjaga jiwanya. Orang cerdas akan menjaga akal dan menjaga jiwanya. Akal itu akan menjadikan orang yang bilang gila kalau sudah hilang. Kalau sudah dia mati, dia hilang jiwanya, dia akan mati. Dipahamkan makna ini, lihat. Maka orang cerdas menjaga akalnya, menjaga jiwanya. Maka semua permainan, semua kerjaan yang menjadikan nyawanya terancam, maka itu pekerjaan gila. Setelah dia paham demikian, kita katakan sekarang, coba, kita tidak katakan kamu ada, padahal kita ngerti, katanya separuh dari anak-anaknya adalah pemain motor yang di pinggir jalan itu. Kemudian kita ajak bicara, lihat anak-anak yang ada di sana. Bagaimana kok kebut-kebutan motor dan katanya hebat kalau motornya sudah tidak ada remnya, itu gila atau tidak gila? Gila! Kalau motor kok tidak pakai rem itu gimana? Katanya hebat kalau sudah bisa ngebut pakai motor tidak pakai rem. Ini gila betul, kata apa? Terancam jiwanya ini, gila dia. Sama orang kebut-kebutan di pinggir jalan yang mungkin ada mobil tanam di sini, katanya pemberani, gila atau pemberani? Gila. Makanya kita katakan pembalap motor di tengah jalan, ada jalan raya adalah gila. Ya paham, dia akan mikir, ya gila. Cara berpikir, termasuk masalah ini, cara berpikir mereka. Sebab kalau sudah tidak berpikir dengan benar, yang berbicara pasti adalah syahwatnya. Kemudian gayanya sebagai anak muda yang ingin dianggap ada, dalam psikologi namanya ibadat untuk mengatakan dirinya ada, dia selalu ikut-ikutan. Makanya anak masa pubertas selalu ingin ikut-ikutan. Dan dari sinilah korbannya. Pezina umur 40 tahun itu dimulai daripada di saat masa muda yang salah pendidikan. Tidak serta-merta dia jadi pezina. Di saat salah pendidikan, di saat usia-usia semacam itu. Maka kita akan kembalikan. Solusinya adalah bagaimana akhlak yang mulia ditanamkan. Didekatkan kepada musola, dekat para ulama. Dekatkan kepada guru-guru mulia. Dekatkan kepada majelis-majelis yang mulia. Jadi itu semua tidak pertentangan seseorang untuk menjadi seorang dokter. Seorang engineer. Nah, kita punya anak-anak yang mereka adalah anak-anak fakultas kedokteran. Mereka ada anak fakultas teknik. Mereka adalah fakultas bermacam-macam fakultas. Yang kita lihat dari wajahnya adalah selalu basah dengan air wudhu. di dalam tasnya ada Al-Quran yang selalu dibaca. Kalau waktu kosong selalu baca mushafnya, Masya Allah. Dan kita juga punya guru, seorang profesor yang dokter, ada seorang jenderal. Dan kita juga punya kawan, ada seorang yang dokter, dia profesor dalam dokter dalam ilmu kedokteran. Dia adalah seorang yang hafal Quran 30 juz. Dia khusu. Jadi mendekat kepada agama tidak akan bertentangan dengan disiplin ilmu yang kau tekuni di kampus. Tidak, sama sekali. Justru ruh. Menjadikan dirimu selamat, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara kepada syariat Islam, solusinya adalah kembali kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu untuk mengantisipasi diri kita sendiri. Dan juga agar tidak mudah kita menularkan kepada orang lain. Ini akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, lihat, tidak mungkin, tidak mudah terjadi perzinahan. Tidak akan terjadi anak-anak bergaul dengan yang lainnya, lalu mabuk-mabukan, kemudian sampai derajat-derajat, tukar-menukar jarum, suntik untuk narkoba, dan seterusnya. Dan pasti banyak sebab-sebab gara-gara kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda. Akan tapi ini adalah yang kurang, bukan kurang diperhatikan. Mohon maaf, undang-undang sehebat apapun, jika tidak ada penegak hukumnya, tidak akan berlaku. Bagaimana di Tegal beberapa hari yang lalu, lihat, kisah ada orang dibakar, pagi-pagi ada orang naik motor disiram bensin, kan aneh, anak-anak muda. Dan itu biasanya anak yang biasa mabuk dan tidak mustahil, dia adalah pelaku berzina. Akhlak permasalahannya. Ada orang naik motor, pagi-pagi tiba-tiba di rombongan-rombongan itu. Rombongan tidak takut kepada orang, rombongan yang akhlaknya bejat. Kalau sudah rombongan anak semacam itu, mudah bagi untuk berzina. Makanya kepada siapapun, baik itu kiai atau bukan ustaz, maka kebaikan solusinya adalah dekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada, kemudian bencana di dunia itu ringan kalau dibanding akhirat nanti. Kalau kita pandang lebih jauh lagi. Jika ada seorang anak berzina lalu kena aib, itu sederhana jika itu bencana dunia. Kemudian dia tobat, ternyata di akhirat diampuni oleh Allah, beres dia. Sehingga pandangan kita bukan pandangan pendek di dunia. Tapi pandangan nanti di akhirat, maka simpulannya, mungkin kita akan ringkas saja. Sebab sebetulnya yang paling butuhkan adalah kesadaran. Kesimpulannya adalah bagaimana kita ini membekali diri kita dengan akhlak yang mulia. Kalau masalah bahayanya semuanya sudah tahu. Tadi dipaparkan dengan panggilan bahaya aib dan seterusnya. Akan tapi kadang orang tidak menyadari bahwasanya bahayanya di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab-sebab aib yang di perzinaan dan yang lainnya, narkoba adalah besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa siapapun yang menghindarkan umat dari aib, jangan lupa mereka harus didekatkan dengan agama. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, mudah melakukan perzinahan. Biarpun dengan kondom itu, bagi orang yang tidak kenal Allah, mereka juga mengakui. Karena urusannya bukan urusan itu saja. Cairan-cairan yang itu juga masuk. Mungkin sekali itu tertular. Dan akan berkembang. Masya Allah. Jadi kembali solusinya, harus kita kembali kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia. Bagaimana seorang yang sangat mulia, dengan laki-laki sangat menjaga, dengan perempuan sangat menjaga. Hanya dengan yang halal saja. Kalau sudah dengan yang haram, na'udzubillah. Sampai dikatakan, kalau orang takut kepada Allah, cukup dengan satu yang halal. Urusan hubungan dengan wanita. Tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, 1000 wanita pun baginya adalah tetap kurang. Dia ingin melihat yang ke 1001. Karena apa? Dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari ini, singkat saja adik-adikku, anak-anakku semuanya, menujulah kalian semuanya kepada sesuatu yang diridai oleh Allah. Mudahkan urusan pernikahan dan hati-hati dengan main api. Kadang-kadang urusan bahasa cinta dan sebagainya menggiurkan, menjadikan orang tidak berkutik di hadapan kalimat cinta. Sehingga begitu mudahnya seorang wanita yang katanya soleh menyerahkan kehormatannya. Ini adalah ketimbang kehancuran di akhirat nanti. Belum lagi mungkin sekali terancam dengan penyakit-penyakit yang demikian itu. Siapapun seorang laki-laki yang berani menzinai, maka ketahuilah mungkin sekali dia telah berzina berkali-kali. Atau awas, seorang wanita yang mengajakmu berzina, maka mungkin sekali dia telah berzina dengan laki-laki lain. Artinya mungkin sekali kalau orang mau berzina, mungkin sekali dalam dirinya adalah tersimpan penyakit yang mengerikan ini. Maka jangan percaya dengan orang demikian itu. Maka rendah dan hina yang demikian itu. Maka kami seru dengan kemuliaan agar akhlak. Kemudian ini untuk membentengi akhlak yang lainnya. Kita tidak ingin anak-anak kita tidak punya arah dalam jalan hidupnya. Tapi kalau sudah punya istri, punya pasangan, dia pun sambil kuliah ya. Dia ingat istrinya di semester berapa, dia belajar ini. Kalau pulang pasti. Pulangnya jelas. Tapi yang gak punya istri itu lihat. Main dulu sana, mampir, nongkrong dulu, ngeteh sana. Ini punya istri. Kita punya anak yang mau kuliah ya. Kuliah di mana? Di Cirebon. Mau kuliah, menikah dulu. Nanti masalah biaya gimana? Jangan khawatir biaya. BSS bayar sendiri. Saya sekolah punya bayar sendiri. Saya punya prinsip waktu kuliah dulu. Saya tidak mau pusing otak saya. Apalagi waktu itu suruh ngurusi anak putri. Waktu kami kuliah, kan itu dari sama siapa? Saya kuliah menikah. Urusannya bayar sendiri-sendiri. Menteri kebutuhan saya tercukupi, kemudian saya kalau pulang jelas dan sebagainya. Setelah itu 6 tahun kita nambah lagi kuliah, tambah awet lagi karena sudah punya istri. Yang belum punya istri pengen pulang, cepat-cepat pulang dari luar negeri. Kita setelah 4 tahun kuliah, menikah lebih aman lagi. Bahkan mau nambah lagi kalau perlu. Karena mau nambah lebih lama lagi di tempat tersebut. Jadi adik-adik gue semuanya, takutlah kepada Allah. Hentikan mukadimah zina yang namanya pacaran. Alhamdulillah, kau akan dibohongi. Anda akan dibohongi dengan istilah pacaran. Kalau sudah ada rasa suka misalnya, terlanjur sudah suka, dilihat dia adalah baik, menikah saja. Biarpun satu semester, tidak ada yang melarang. Tidak ada, biarpun masih semester satu, menikah. Dan kita buka selebar-lebarnya. Kadang ada orang tua yang dungu, padahal orang tuanya bukan orang tua yang kurang. Sudah berhasil, sampai anaknya menikah itu nangis kepada kami. Buya, tolong kasih tahu abah saya, agar mengizinkan saya menikah. Mau menikah? Tidak diizinkan, Pak. Gara-gara, Pak, kamu belum selesai kuliah. Innalillah. Akhirnya bisa saja dia menjadi sarjana ekonomi plus zina. Dan mungkin sekali dia kena penyakit yang hina ini. Tidak sadar orang tua yang demikian itu. Permudah urusan pernikahan. Kemudian dengan pernikahan ini yang direncanakan, bukan pernikahan yang karena sudah terlanjur cinta yang salah tadi. Pernikahan yang direncanakan akan membentengi kita dari bergaul yang salah. Karena kita punya istri, sehingga tidak mudah kita bergaul dengan orang yang enggak-enggak. Karena kita punya kawan. Kawan dekat kita adalah suami kita atau istri kita. Dan bergaulnya sudah berbeda, positif. Tapi kalau sudah tidak, makanya kita suruh pada anak kampus itu. Jangan ragu untuk menikah. Masalah urusan enggak punya duit, saya nikah dulu enggak punya duit. Dan banyak orang menikah tidak punya duit. Nikah tidak dengan duit, nikah dengan semangat. Lalu kuliahnya gimana? BSS tadi sudah bayar sendiri-sendiri. Dari sini ternyata, pergaulan itu yang menjadikan sebab enggak karu-karuan itu. Pergaulan yang salah menjadikan orang itu salah langkah, mulai dari yang namanya perzinahan hingga mabuk-mabukan sampai nanti sabu-sabu dan seterusnya hingga sampai jarum suntik narkoba tadi. Na'udzubillah. Ini adalah berkat apa? Bukan musibah ya, karena pergaulan yang salah, berkawan yang salah. Dan dengan perkawanan yang baik, kebaikan akan kita dapat. Di samping kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan untuk kita, ada manfaat besar yang kita dapat. Kenailah musola-musola di kiri kanan, wahai anak-anakku semuanya. Kenailah ulama-ulama yang ada di kiri kanan. Hendaknya yang kau idolakan adalah orang yang menyelamatkan. Idolanya adalah pezina. Orang yang mungkin sering nempel di televisi, dia adalah pezina. Atau orang yang mengajari berzina, gimana bisa selamat? Idolamu adalah orang ahli sujud. Idolamu adalah orang yang menjadikan engkau takut kepada Allah. Harus kenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang punya rasa malu luar biasa, wanita soleha. Idolamu adalah Sayyidina Rasulullah. Kalau pengen orang-orang besar akhir zaman, bisa saja kita mendolakan ulama-ulama besar yang hidup zaman sekarang. Kita ada kecintaan dengan kemuliaan, ini benteng. Dan ini harus kita suarakan. Ini menyelesaikan masalah ini. Sekarang kalau sudah idola, loh, anak-anak muda. Mau kita hentikan dari minuman keras dan sebagainya. Yang diidolakan itu peminum besar, seorang artis peminum. Dengan model yang sebagainya, hura-hura dan seterusnya. Biarpun kita bilang jangan mabuk, dia sudah mengidolakan. Ngikut gaya cara minumnya. Bahkan gaya minum di film saja itu film belum tentu beneran minum-minuman keras. Itu gayanya ditiru itu. Dan disitulah anak-anak muda. Karena pergaulan yang salah dan salah menanamkan idola siapa yang dicintainya. Jadi solusi yang paling mudah untuk penyakit yang paling membahayakan ini adalah dekatkan anak-anak kita dengan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beres semuanya. Dan pasti ini beres karena Nabi yang membimbing kita semuanya. Sehingga yang namanya penyakit-penyakit yang ditakutkan akan secara otomatis terhentikan di situ. Dan termasuk bagi dia yang punya penyakit, dia waspada. Mungkin dia seorang laki-laki soleh, kenal Allah dan kenal Rasulullah, dia kena penyakit AIDS. Tapi dia masih punya istri dan sebagainya, dia tidak semudahnya itu. Mungkin makanya dia akan menjaga kalau berhubungan dia harus memakai kondom dan sebagainya. Istrinya dia harus menjaga jangan dari istriku tertular, diperiksakan seterusnya. Jadi dia tidak berzina dengan orang lain. Tapi kalau sudah tidak punya iman, lihat alangkah bahayanya. Bukan saja urusan dengan perzinaan, akan lebih saja menular dengan yang lainnya dengan cara yang lain, bukan dengan cara hubungan seks, tapi dengan bermacam-macam cara yang lain bisa menular kepada yang lainnya. Dan kalau kita amati memang dari dinas kesehatan hendaknya bergabung ya. Dengan kami himbo bergabung dengan tokoh-tokoh yang majelisnya besar dan sebagainya untuk menyuarakan yang demikian. Karena ada majelis ribuan misalnya. Kita pun selama hidup ini hampir jarang berbicara tentang bahayanya AIDS. Hanya di sini saja diundang semacam ini. Termasuk ide barangkali setelah ini kita akan suarakan bagaimana bahaya aid dengan majlis yang ribuan itu. Dan hendaknya harus disuarakan dengan sentuhan rohani. Artinya sentuhan rohani kesadaran, keimanan. Tidak cukup dengan akal. Akal tidak bisa menyempurnakan. Tapi iman. Sebab pada zaman Nabi ada orang diajak bicara dengan akalnya enggak bisa. Padahal yang bicara Nabi ada seorang mengatakan, ya Rasulullah aku punya kebiasaan zina. Diajak bicara dengan akalnya. Kalau zaman sekarang katakan bahaya aid lo ya, bahaya aid, enggak bisa. Pada zaman Nabi ada orang, ya Rasulullah aku punya kebiasaan zina. Diajak bicara dengan akalnya. Kalau kamu berzina, baik, saya akan ajak bicara dengan akal. Kamu punya ibu, punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan, punya ya Rasulullah. Kamu punya adik perempuan, punya ya Rasulullah. Sekarang bagaimana seandainya anak perempuanmu yang kau cintai dizinai oleh seseorang? Oh, aku marah ya Rasulullah. Bagaimana jika ibundamu yang sangat kau hormati tiba-tiba dizinai oleh seseorang? Aku marah ya Rasulullah. Bagaimana jika adik perempuanmu dizinai oleh seseorang? Aku marah ya. Ya, akalnya sudah paham. Tapi dia ternyata setelah itu mengatakan, tapi aku susah untuk meninggalkan zina ya Rasulullah. Ya. Nggak cukup dengan akal. Maka kalau orang mengantisipasi dari aib hanya diajak bicara dengan akal, nggak sempurna, nggak akan jalan. Ini pada zaman Nabi dicontohkan ini. Sudah dikasih tahu, kalau kau berzina, ketahuilah. Jika engkau berzina, ya dengan akalnya. Jika engkau berzina, ketahuilah. Yang kau zina itu kalau bukan ibunya seseorang, maka anaknya seseorang, atau adiknya seseorang. Tentu ada orang yang marah. Ya sadar sesaat. Iya ya Rasulullah. Perempuannya aku zina, pasti ibunya seseorang ada yang marah. Tapi aku susah meninggalkan zina. Karena hatinya yang belum terketuk. Maka membendung aib tidak cukup hanya kita takut-takuti urusan penyakit saja. Akan tapi ketahuilah sebab aib yang namanya perzinaan itu akan ada besar hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibaringin dengan zikir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melihat kerasnya hati orang ini, tapi dia pengen benar bukti yang ada Rasulullah. Disentuhlah dadanya oleh Rasulullah. Lalu didoakan oleh Nabi dan pandangannya melihat pandangan Nabi. Maka setelah itu dia menitikkan air mata lalu berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku akan meninggalkan zina ya Rasulullah. Dari mana? Buah sambung matanya dengan mata Nabi, hatinya dengan hati Nabi. Sentuh, makanya dekat dengan orang-orang soleh akan menjadikan orang jauh dari itu semuanya. Jadi bukan solusinya adalah solusi dengan akal. Biarpun kita kasih tahu akan membunuhmu, akan kalau sudah bangkit syahwat gak peduli, mati-mati terserah. Kalau sudah syahwat gelap mata. Makanya yang paling penting kepada siapapun, penyuluh kesehatan dan yang lainnya, hendak-hendak tentu adalah nurani batin agar semakin kenal Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa itu semuanya akan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan zikir, sehingga dia bisa menangis, termasuk khususnya kasihani dan sayangilah mereka yang sudah terkena ini. Kita kunjungi salah satu orang kena aids yang ada di rumah sakit Gunung Jati, masyaallah. Suaminya baik sekali dan kita melihat masyaallah. Doakan saya. Saya minta doa kepada orang kena aids. Kita besarkan hatinya. Suaminya cerita, "Buya, istri saya kena aids sudah lama." Seperti tulang di rumah sakit. Saya minta doa karena apa? Dia diberi penyakit berarti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya katakan yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Kita besarkan hatinya. Ibu doakan saya. Mungkin penyakit yang ibu rasakan ini adalah lebih sudah daripada dosa yang pernah dilakukan. Allah mengampuni dan seterusnya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami dengar sudah meninggal dunia beberapa waktu ini. Dan kita tidak sempat. Kalau sempat kita akan datang untuk takziah. Karena apa? Dia sudah diberi penyakit oleh Allah masa hidupnya. Itu tanda akan diampuni oleh Allah. Akan tapi sayang jika sudah kena penyakit, tidak punya kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencaci Allah, marah, apalagi dendam pada seorang, ingin menularkan penyakitnya, berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak berguna penyakitnya bagi dia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tanya apa? Apanya jawab enggak ada kan? Cukup. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah adik-adikku semuanya, kalau ini selalu selamat, aman. Akibat itu tugasmu di masyarakat, seperti tadi melanjuti dari yang pertama, materi yang pertama, tidak cukup Anda mengantisipasi aib dengan akal mereka, akan tapi yang lebih penting bagaimana hati mereka, kesadaran hati mereka, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa pesan atau moral dari pesan moral dari Pak Buya Yahya sudah disampaikan. Kan kenapa sekali lagi, kenapa kita panitia mengadakan seminar kesehatan selamatkan generasi bangsa bebaskan dari HIV AIDS. Saya menakutkan, kami menakutkan bahwa bagaimana generasi bangsa Indonesia ke depannya kalau misalkan generasi remaja sekarangnya melakukan AIDS dan istilah tidak bermoral, jauh daripada kesehatan, hancurnya bangsa ini. Nah, dari sahabat-sahabat mungkin kita membuka pertanyaan. Ada tiga pertanyaan, silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya masalah terkait keselamatan generasi bangsa bebaskan dari HIV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan, perwakilan dari BEM Stikes Indramayu. Ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, kita kan sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi calon orang tua ya. Peran orang tua itu nantinya dalam mengontrol pergaulan anak itu gimana? Secara kan sekarang anak yang dikekang gitu, misalkan di rumah aja sekalinya dibolehin keluar malah ya pergaulannya malah pergaulannya bebas kayak gitu. Nah apalagi yang dibolehin keluar rumah itu malah orang tuanya kan gak bisa ngontrol pergaulan anaknya itu gimana. Jadi yang ditanyakan bagaimana peran orang tua dalam mengontrol pergaulan anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BEM Stikes, ya, dari BEM Stikes mempertanyakan bahwa kalau misalkan di rumah aja katanya ya gimana katanya, kalau di luar malah pergaulannya itu dilihatnya pergaulan bebas, jadi solusinya itu bagaimana? Ketahuilah bahwa kita itu jangan tertipu di dalam berjuang. Ada orang pandai berjuang di luar, anggap saja dia wanita karir. Apa yang Anda perjuangkan menjadi wanita karir? Rumah adalah nomor satu bagi seorang bapak. Maka bisa berhubungan kepada semuanya, biarpun Anda seorang ustaz juga dakwah. Ketahuilah, kemanapun engkau pergi, jadikan keluargamu adalah nomor satu. Jadikan keluarga adalah nomor satu. Kemudian sampai di rumah, jadikanlah keluargamu orang nomor satu dalam berjuang. Kita dalam perjalanan dakwah ini mengamati dua hal yang amat penting yang harus selalu dihadirkan. Yang pertama adalah pendidikan anak, yang kedua adalah keharmonisan rumah tangga. Selebihnya tidak jarang kami singgung, tidak sering kami singgung. Jadi yang paling pertama dan utama adalah pendidikan anak, yang kedua adalah keharmonisan rumah tangga. Dan keharmonisan rumah tangga mukaddimah pendidikan anak. Kenapa anak kita tidak kerasan di rumah? Jangan berkata di luar lebih bagus, oh bukan. Karena kita kurang menarik lagi bagi anak kita. Kita bisa menjadikan anak kita betah dengan kita, terkagum dengan kita, hormat dengan kita, memuliakan kita. Dengan menciptakan suasana yang indah, budaya saling menghargai. Maka tolong kita punya silsilah penanya yang dimuliakan Allah, kita punya silsilah setiap Senin pagi mendidik anak, kemudian Ahad pagi bisa dilihat di Al-Bahjah TV dan Radio U. Kalau Jumat pagi adalah keharmonisan rumah tangga. Itu saat ini sepaket sebetulnya, kita pisah. Rumah tangga ini penting, harus indah agar anak kita nyaman di rumah kita. Bahkan kalau perlu anak kita pergi kemanapun dia rindu dengan kita. Bayangkan jika seorang ibu, anaknya belum bangun sudah pergi, dan di saat pulang anaknya sudah tertidur, kita mau kemana? Gimana? Dan kalian sekuliah, sehebat-hebat kayak apapun kita, anakmu harus nomor satu. Banyak orang nih, mohon maaf. Banyak orang, mohon maaf, ini adik-adik putri ini, saya cinta pada adik putri ini, biar selamat semuanya. Ada sekolah tinggi-tinggi sampai di rumah, ilmunya adalah bukan untuk anaknya. Ilmunya untuk orang luar, anaknya dikasihkan pembantu yang tamat SD, yang gak ngerti akhlak, gak ngerti baik. Kalian sekolah adalah untuk ngisi waktu, masa mudamu tidak berantakan, kemudian punya pengalaman, punya ilmu, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat. Tapi jangan lupa, keluargamu. Jadikan cita-citamu, engkau menuntut ilmu adalah untuk keluarga. Untuk anak-anakku, untuk keluarga ku nomor satu. Jika ada waktu lebih, aku akan menolong orang lain. Ini sehingga rumah tangga itu banyak bincang karena salah cara berpikir di dalam rumah itu sendiri. Mungkin ini saja bisa kita tanya adik-adik ini semuanya. Mungkin ada kuliah. Setelah kuliah kan pakai biaya. Setelah selesai kuliah, semuanya berangan-angan pengen bekerja dengan ijazahnya, dengan niat yang macam-macam, ada niat bantu ibunya, ada niat bantu bapaknya, pengen bantu adiknya, dan sebagainya. Sehingga setiap hari dia berdoa bagaimana? Ya Allah, saya sudah selesai kuliah ini, ya Allah. Mohon ya Allah, semoga saya ngelamar pekerjaan di situ diterima, ya Allah. Saya akan bekerja di situ diterima, ya Allah. Ini doa untuk membantu ibu saya, bantu adik saya. Bagus atau tidak? Bagus ya. Pengen bantu ibunya, bantu saudaranya, bantu adiknya. Akan tapi adik-adikku dengar, saya kasih doa yang lebih hebat lagi. Dengar yang bertanya khususnya. Tak kasih doa yang lebih hebat lagi, lihat. Kalau doa, jangan doa kayak begitu. Ya Allah, berikan kepadaku suami yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja, agar aku bisa konsentrasi dengan anakku, ya Allah. Itu. Sibuk kesana kemari, ini kan problem ini. Coba, kalau sudah suami yang mencukupi kan enak. Lembut dengan anaknya, cukup. Mau tidak begitu? Oh, tidak mau, diam semuanya itu. Mau capek pagi sampai sore gak ketemu anak, ha? Kalian sekolah ini bukan untuk orang luar dulu. Owner rumahmu, di rumah nomor satu. Suaminya mencukupi nanti ini. Insya Allah mudahkan rezekinya, amin. Istrinya di rumah kok, mau? Mau, istrinya hilang dicari, mama kemana? Lembur, hasian tuh nasibku. Ini Nabi mendidik seperti itu. Laki-laki tanggung jawab, semoga dimudahkan rezekinya. Kalau dengar omongan kami, insya Allah dimudahkan rezekinya, bener. Mencukupi semuanya, ini mulia di rumahnya. Baik yang penanya yang dimuliakan Allah. Di rumah tangga itu dibikin yang indah. Komunikasi yang baik. Suami istri komunikasi yang baik. Sampai anak itu nyaman. Dan kadang orang tua ini gak bisa berbicara dengan anaknya. Gak bisa melarang. Tolong yang bertanya. Konsensi yang bertanya. Yang bertanya mana tadi? Lupa saya. Nah, yang bertanya jawab sendiri. Nanti saya kesini. Nah, yang bertanya. Jadi bertanya beneran insya Allah. Jadi ketahuilah bahwa ada. Saya itu sangat prihatin dengan sebagian ibu yang tidak bisa menegur putra-putrinya. Urusan sepele. Bukan urusan agama saja, kadang-kadang kami harus mengingatkan urusan lahir. Suatu ketika di Jakarta sana, kami lagi ceramah semacam ini. Ada seorang ibu yang khusyuk dengar ceramah kami, tapi anaknya dikasih tablet. Dikasih iPad, apa? Sehingga anaknya tuh bermenit-menit sampai mungkin setengah jam lebih, tutup begini. Akhirnya saya harus menghentikan ceramah saya. Mohon maaf, ibu yang disimbolkan Allah. Ibu sangat khusyuk dalam ceramah. Tapi saya serukan kepada semuanya. Anak kecil kalau melihat yang demikian itu yang rusak matanya. Kami tidak bicara tentang roh saja. Saya peduli dengan urusan lahir anak-anak. Setiap hari kalau anak kita cekoi dengan yang demikian ini, matanya akan rusak. Kenapa kita tidak bisa melarang? Karena tidak bisa melarang, malah dikasih oleh ibunya. Apalagi yang mulai banyak duit itu anaknya mau dirusak. Itu ibu yang tidak pernah cinta, itu bohong kalau cinta anaknya dirusak matanya. Dan harus paham itu, harus berani. Dan nangis itu saat gulung-gulung biarin. Kenapa? Ini demi kebaikan dia. Tidak tega. Ya sudah, sungkep. Dari berangkat tidak tega dari yang demikian ini, tidak tega membiarkan anaknya. Tidak tega akhirnya anaknya bejat. Tega itu maknanya dengan kasih sayang. Mungkin kita tutup dengan peluk sayang. Ini bahaya. Kita punya anak juga kita jauhkan dari tontonan. Melihat yang demikian. Jadi harus kita bisa menghentikan sesuatu yang tidak baik dari anak kita. Dengan jangan sampai dengan alasan kita cinta lalu kita biarkan. Kadang-kadang melarang tidak boleh, saya tidak boleh keluar. Bahkan kita perlu menemani dia. Jadi di luar itu bahaya sekali. Jadi jadikan rumah kita rumah indah. Kalau ternyata kita menduga rumah kita tidak rumah baik, kita kumpulkan di tempat yang baik. Makanya saat ini ada lembaga boarding school dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ada sekolah-sekolah yang mendidik akhlak. Dan insya Allah ini mohon dukungan kita akan buat di Cirebon, di Indramayu. Kita sudah pengurukan dan sebagainya. Mereka anak-anak kita belajar ilmu umum, SD, SMP, SMA, tapi mereka kita kenalkan kepada Allah. Enggak akan rusak matanya insya Allah dengan iPad. Kemudian sisi lain akhlaknya juga terjaga. Enggak akan bergaul karena kita buat pergaulan yang baik di tempat tersebut. Dan kita akan membuat setiap kota yang demikian ini. Ada pilihan. Ada pilihan. Kadang orang tua itu hanya karena sayang. Aduh, kalau pisah saya dari dia nanti, aduh, saya kangen. Tapi ibu sendiri di rumah jarang. Aneh sekali orang tua ini. Di rumahnya jarang. Anaknya akhirnya wow, full televisi. Full kartun. Full macam-macam permainan yang tidak jelas. Full main. Hanya ibunya bisa memeluk dia di saat dia tidur saja. Setelah itu gak bisa dipeluk. Karena apa? Anaknya lari sana, lari sini. Tapi ditempatkan, titipkan tempat yang mulia. Maka dalam pendidikan nanti, Anda jangan merasa mampu. Sehingga dengan merasa tidak mampu, kita minta tolong kepada orang lain. Maka harus pilih yang benar. Cari pergaulan yang baik. Sehingga kadang rumah kita tidak pantas untuk tumbuh subur anak dengan baik. Kadang rumah kita. Rumah yang 24 jam televisi nyala. Rumah yang hiruk pikuk. Rumah yang tidak ada akhlak. Rumah yang di situ ada kalimat yang tidak baik. Mungkin Anda baik, suami baik. Mungkin Anda sepupu atau yang lain tidak baik. Kita harus pilih, pandai memilihkan kawan anak-anak kita. Maka sekarang ada upaya-upaya. Aslinya memang anak-anak di rumah dengan kita. Kalau memang rumah kita sehat. Tapi kalau rumah kita tidak sehat, jangan ragu untuk ditempatkan di tempat-tempat yang baik, yang mulia. Apakah kita pondokkan sambil mengejar karir mereka di dunia. Boleh sekarang pondok yang mengejar karir. Makanya kita juga membuat dua program. Program mencetak ulama, program mencetak profesional yang ahli. Dengan pendidikan umum ada. Jadi intinya harus kita perhatikan, kita arahkan. Jangan semua keinginannya itu adalah dituruti. Tapi ingat, waktu menolak dengan kelembutan. Kita menemukan orang kaya yang cerdas. Dan kita berdiskusi dengan satu orang kaya yang kata, gimana caranya Buya, saya punya anak itu kalau sudah semaunya sendiri. Enggak. Anggap mereka. Anggap keberadaan mereka. Ajak diskusi, ada musyawarah. Kita perlu menjadikan anak kita itu nyaman di rumah itu. Bukan dianggap tidak ada. Contoh saja, kalau kita mau ngecat rumah itu, anak kita dipanggil, anakku sayang sini. Kira-kira ini cat yang bagus apa ya sayang? Dia ambil pendapatnya. Jadi merasa, ini sepele ya. Gimana ini? Catnya mana sayang? Ayo, coba kira-kira yang bagus mana pendapatnya. Ayo, ayo. Jadi sering diskusi dengan abahnya. Jangan serem tok, tentang pengusaha, tentang bos, tentang direktur apa. Cat rumah serem, atau ustaz, assalamualaikum. Ajak anaknya, bicara yang baik dengan anaknya. Kemudian lihat urusan-urusan belanja misalnya kita didik. Sayang, kita sekarang mau ke titik-titik mall. Baik, kita akan ke sana mau belanja. Ayo sayang. Pengen belanja apa? Ayo, kamu didik yang paling kecil pengen apa? Pengen ini. Baik, kita yang enggak boleh dilarang. Tapi diayomi, jangan suruh belanja sendiri kasih duit. Ini kan orang tua yang pemalas tuh nemeni anaknya baik enggak mau itu. Temenin. Hitung-hitung bareng dengan anak kita, diajari cara belanja yang baik. Makanya saya sangat menolak sebagian sekolah itu anak-anak TK diajak main ke mall, diajari kurang ajar nanti. Kok diajak ke mall ini bagaimana ini? Saya kan sering mengajar di mall. Ngapain anak itu ke sini? Ini diajak bu gurunya untuk latihan belanja. Oh wajib, latihan miskin, latihan belanja, latihan rusak. Ini kok bukan? Akhirnya apa? Dicatat ini, contoh ini. Bagaimana mendidik anak itu ternyata panjang istilahnya. Tidak hanya sesaat. Kali ini Anda ikuti, biar benar nanti mendidik anaknya. Jadi yang gede belanja apa? Nah, saya pengen beli ini, beli. Yang tidak boleh, oh tidak boleh kalau ini. Diganti yang lainnya sayang. Semuanya boleh beli 5 model. Kalau makanan 5 model. Atau 3, atau 4, atau 2. Disebut semuanya. Akhirnya diajak pergi bareng. Semuanya akan menyebar ke tempatnya masing-masing. 10 menit sudah beres belanja, bukan 2 jam. Yang menjadi masalah ibunya yang sering muter-muter, bukan merusak anaknya. Dan ini semua ada manajemennya, sehingga apa? 2 menit beres, beres saya, saya nggak kelihatan yang lainnya sudah. Masya Allah, sudah cukup, selesai, pulang. Urusan belanja pun harus dipikir. Belum lagi bergaul dengan siapa. Kadang-kadang orang mulai, mohon maaf, mulai sedikit rezekinya itu langsung sembuh ya anak. Apalagi gaya-gayaan, harus punya HP. Anak tidak butuh HP, dikasih HP. Anak tidak butuh dikasih ini. Nah, bukan begitu caranya mendidik anak. Nah, kita lihat kelembutan kita. Kita melarang dengan kelembutan. Jadi anak itu nyaman, tidak boleh ini tidak merasa dia ditentang. Anak kalau ditentang tidak jadi, enggak nangis. Ada sebuah anak itu kalau di depan, kalau minta itu gulung-gulung. Kita menemukan anak gulung-gulung di mall. Ngapain dia? Minta. Kalau tidak dikasih gulung, wah ini senjatanya. Kalau digulung pasti diberiin. Oh enggak, biar rete gulung nanti. Nanti pijitin di sini. Karena kalau gulung habis sakit, tenang aja. Kamu gulung, nanti pijit sama mbok. Enak kan? Apa digulung? Nah sayang dipeluknya. Kita harus berani mendidik anak kita dengan benar. Ada ilmu yang mendidik, tidak cukup dengan istilah cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang sesungguhnya adalah mengarahkan mereka. Tapi ingat dengan kelembutan semuanya, dengan keindahan. Jangan menyalahkan anak di saat tersalah, akan tapi salahkan dia di saat dengan membisikkannya. jangan menyalahkan anak dengan membentak. Salah pun saya tidak. Itu tidak benar. Dia akan protes. Kok dibentak saya? Kenapa? Kalau dia salah, peluk dia. Bisikkan dia dengan sayang, itu tidak boleh. Terus, jadi semuanya indah di rumah itu. Lembut di rumah. Itu di ilmu sosial pun tidak diajarkan kayak gitu rupanya. Itu ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di ilmu sosial ya, hanya bagaimana interaksi yang baik teori kan. Ya, ilmu sosial akhlak yang diajarkan dalam Islam akhlak teori. Kita belajar ilmu akhlak itu terus. Coba ditanya semuanya. Hukum berbakti pada orang tua bagaimana? Wajib, mengerti. Tapi kalau sampai di rumah cemberut sama ibunya, enggak cukup ilmu ini enggak, harus ada penerapannya. Ada praktek ibunya ngasih contoh. Sampai lihat poin penanya yang mulia, nanti suami istri punya anak, mengajari menghormati diri pasangan, bukan menghormatiku. Jadi rumah itu rumah terhormat betul. Misalnya anak kita pulang mau salaman dengan anda, mama, oh stop dulu sayang, kalau salaman jangan mama dulu, abah dulu dong. Kenapa? Abah yang cari nafkah, abah adalah imam kita. Jadi mama menghormati abah. Setelah salaman sama bapaknya, oh tenang, bar dulu sayang, mamamu yang melahirkanmu, mamamu, dia balik lagi. Jadi di rumah ada suasana hormat. Tapi kalau setiap hari rebut, abang ini mulai hari begini, listrik sudah naik, gaji belum naik. Anak ini lihat. Nah, kalau berantem sama suami tutup pintu. Gila ramai di kamar jamaah di kedengaran sang anak. Sampai keluar pelukan nanti, lihat sama anak. Oh, abang baik-baik saja. Ramai rebut sama suami untuk menyelesaikan masalah misalnya. Jangan sampai ketahuan sang anak. Kadang-kadang apa? Bukan itu saja, grup-grupan. Rayu anaknya biar jadi pembelanya. Ini juga pembelanya, Masya Allah. Tidak ya? Ini pendidikan yang lama. Rumahmu harus indah, sehingga anak rasan di rumah. Kalau mau apapun, anak bakal minta izin kepada anda. Karena apa? Rumah anda, anda bangun dengan baik. Mama, atau ibu, boleh enggak saya ke sana? Jangan mengatakan tidak boleh. Ada apa sayang di sana? Ada begini. Oh, jangan mengatakan tidak boleh. Kalau tidak boleh itu menjadikan tidak. Sayang, adik lebih bagus dari itu. Gitu loh. Biarpun secara, kenapa kalau lebih bagus? Temannya si kecil, tapi di situ ada ini. Diajak pindah, kalau situ tidak bermanfaat. Seni melarang. Belum lagi nanti seni keindahan suami istri adanya harus belajar belum nikah nanti kursus nanti ya. Harus indah, seni bercinta. Yang pandai bercinta bukan film-film itu, khayal itu. Nabi mengajarkan keindahan semuanya. Kelembutan, kasih sayang, keindahan, kemesraan, merayu, itu dianjurkan sunnah. Nah, ini ada pendidikan-pendidikan indah dalam rumah tangga. Nah, kalau sudah rumah tangga indah, apa yang terjadi? Akan muncul anak-anak yang betah di rumah. Lihat hormat kagum. Sampai kali terlambat 5 menit makan bersama sudah mikir, oh ini abah sama umi pasti sudah di meja makan. Tuh, mama, maaf terlambat tadi. Kenapa? Mikir ya. Tapi kalau di rumah berantem melulu ribut, mau pulang mikir, paling abah ibu ribut, biarin ribut dulu, nanti kalau sudah tidur aja baru pulang. Mampir di gardu sana, mabuk, kena sabu-sabu dan seterusnya. Baik, rumahmu yang paling indah. Rumahmu penuh dengan kemesraan. Rumahmu saling menghargai. Keluargamu saling mencintai, akan muncul anak-anak yang baik. Itu saja kuncinya. Jika indah di rumah, tidak nyaman di luar. Tapi kalau di rumah sudah tidak indah, akan sibuk di luar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Azan itu kalau kepanjangan tidak sunnah untuk dijawab. Cuma takut fitnah. Kalau kita tidak menjawab, dibilang tidak peduli dengan azan. Kalau panjangan makruh. Adhan panjang meliuk-liuk sampai ke sini. Menunggu adhan berpaksa 10 menit, 15 menit. Jadi adhan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ada ilmu adhan. Mat itu ada batasnya. Tidak ada mat. Mat apa itu? Mat meliuk-liuk. Yang belajar tajwid. Cuman di Indonesia ini memang bukan di Indonesia. Banyak bagian tukang adhan itu hanya karena suaranya bagus. Kemudian buat seni adhan sehingga adhannya sampai setengah jam. 20 menit adanya. Anak SMA, pelajaran agamanya pas jam terakhir. Menjelang adanya, anak-anak sudah senang banget. Ustaznya mulai masuk langsung dengar, adanya kan dengar berapa jam. Pas selesai adan, assalamualaikum, bubar. Tidak pernah ngaji gara-gara adan kepanjangan. Ini problem juga. Dan diingatkan susah. Tidak bisa. Coba tanya, Qurra, ada mat, berapa mat? Mat 6 harokat. Paling panjang 16 harokat. Allah Akbar. Itulah. Semoga Allah ngampuni semuanya. Baik. Sampai di mana? Sampai di mana? ada pertanyaan dari pertanyaan lagi nomor-nomor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Kesehatan Sri Hayat yang tadi masih mengisi. Kami entah imbauan, entah pertanyaan, entah apa. Tapi yang jelas kami menghadapi HIV mengenai seks bebas itu luar biasa. Begitu sulitnya kalau men-screening kayak BPS itu lebih gampang daripada laki-laki hidung belang. Laki-laki berisiko tinggi, sekarang ibu hamil itu perannya naik tinggi sekali. Beda dengan BPS itu naiknya kayak gini, Pak. Naik tapi gini. Tapi ibu hamil naiknya, ibu rumah tangga naiknya gitu. Itu yang akan menjadi bahaya sehingga muncul bayi-bayi lahir semakin banyak dari ibu-ibu HIV. Nah, kami pernah mengusulkan kepada kita, pernah mengajak para ustadz untuk mengatasi HIV ini. Salah satunya kami pernah menghimbau kepada mungkin wilayahnya bisa apa, mungkin punya link dengan cepak atau gimana. Kami ingin kalau seorang laki-laki atau orang mau bisa nyetir aja harus punya SIM. Tapi tidak ada, jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga punya SIM itu nggak ada. Kami sebenarnya di kesehatan punya buku saku tentang ibu hamil, pedoman tentang kehamilan, tentang menyusui, tentang penyakit INS, HIV ada. Tapi kami pernah masukkan ke cepak. Coba deh yang sebelum menikah itu paling punya sertifikasi, punya program kurikulum bagaimana membentuk rumah tangga berkarakter Quran. Kemudian seperti rumah tangga berkarakter Quran itu seperti apa? Itu seperti itu juga pendidikan tuh ya. Subhanallah, tadi yang sudah saya jelaskan, saya pernah menemukan beberapa anak SMP, rata-rata beberapa anak SMP itu sudah 20% perilaku seks bebas. Kami sudah menemukan banyak sekali anak-anak SMP, SMA, dan luar biasa. Bahkan waktu saya membuka hotline untuk anak-anak remaja, sampai saya waktu itu kecapean, hanya sekedar dia telepon ke saya, ibu tadi saya ciuman bisa hamil atau tidak, bu tadi saya tidak sampai tak masker, hanya di luar bisa hamil atau tidak. Ini begitu banyak. Nah, ini PR kita adalah PR dari rumah tangga maupun pendidikan di sekolahan. Nah, saya lihat pendidikan sekolah itu belum ada pendidikan yang berkarakter Quran. Sekarang ada pendidikan berkarakter, tapi tidak berkarakter Quran gitu. Itu yang pendidikan saya sangat prihatin. Tadi seperti saya sampaikan, hampir kebanyakan kita menemui gay waria, itu rata-rata mereka hampir 100% mereka tidak punya sosok ayah. Begitu juga pada anak-anak yang memang hampir di luar nikah, jatuh dalam seks bebas, dan itu rata-rata lapar ayah. Apa tidak punya sosok ayah. Dan saya pernah dengar pengajian bahwa katanya ayat yang berhubungan dengan dialog anak dengan dialog seorang anak itu ada 17 ayat. Katanya dialog dengan bapak itu ada 14 ayat sendiri, dialog dengan ibu itu 2 ayat, yang lainnya dialog dengan yang lainnya. Nah, ini yang kami lihat tidak ada, Pak. Bahkan perlu biaya yang saya pahami sudah sangat memprihatinkan ketika saya pernah dialog dengan anak SMP, anak laki-laki. Mereka nyobanya bukan lagi dengan perempuan. Kalau dulu dia suka nyobanya dengan perempuan, takut sama takut hamil. Yang kedua sekarang trennya laki-laki nyobanya dengan laki-laki. Ini subhanallah, saya mikir. Jadi ternyata memang apa ya? Ketika dunia luar negeri mengatakan sesama jenis itu adalah hak, hak asasi dan sebagainya. Sementara saya sudah pernah mengingat bahkan bagaimana Nabi Yusuf sampai dibolak-balikkan seperti itu. Artinya sikap gay dan waria atau laki-laki perempuan mau sama dengan perempuan, laki dengan perempuan, sekarang jadi tren. Anak-anak SMP, SMA sudah mulai seperti itu. Sedangkan saya pernah dialog, Pak Ustaz. Ini sebuah saya menangis. Kita meriksa anusnya. Anusnya itu sudah namanya apa ya? Subhanallah, ada hemo sudah corok, sudah ngapain. Saya sampai tanya, kamu bisa melakukan hubungan seks dengan cara lewat anus kan sakit? Iya bu, sakit, tapi tetap dia lakukan. Artinya memang segala sesuatu yang sifatnya maksiat itu harganya memang sangat mahal, sakit pun dia kejar. Gak tempat-tempat karaoke, tempat-tempat musiknya juga gak enak, soft drinknya, minum teh botol aja harganya mahal, tapi mereka kejar. Seperti tempat-tempat warung remang-remang, ketika siang mungkin kita lihat jorok, cicik ya. Tapi ketika datang malam hari dengan remang-remangnya dan sebagainya, mereka mau beli toh kita pakai foto dengan harga mahal pun oke gitu loh. Nah ini mungkin kami dinas kesehatan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Itu sangat berat sekali, yang kita hanya men-screening, mencari semua, makanya kita mempromosi screening IMS, HIV, ketemu nanti diobatin dan sebagainya. Tapi mencegah kita sulit. Satu contoh Bu Yaya, untuk Indramayu, kematian ibu dan kematian bayi tertinggi di Jawa Barat. Setelah tes screening beberapa ibu hamil, hampir kebanyakan ibu hamil itu IMS positif dan ketika diobatin turun kematian bayi dengan ibu. Subhanallah, satu puskesmas, satu contoh tadi sampaikan. Saya ketemu ibu hamil 325, kita screening penyakit kelaminnya, ternyata 129 positif. HIV? IMS, infeksi mal seksual. Satu HIV, 129 infeksi mal seksual. Artinya ini menyebabkan kematian, menyebabkan sifilis dan sebagainya, dan ini setelah diobatin memang sembuh. Akhirnya saya sangat berpikir, ketika Rasulullah katanya dakwah Rasulullah terakhir itu kutitipkan kaum laki-laki pada kaum perempuan. Tapi kenapa sekarang begitu banyak ini? Saya pernah sekian satu, ada satu pemeriksaan ibu hamil, 28 ibu hamil. Satu di pos gitu, 18 positif infeksi mal seksual. Artinya ini betapa sangat memprihatinkan kalau tidak ada tadi. Sebelum menikah itu ada kayak kursus, bagaimana sih seorang suami yang baik, bagaimana sih karakter keluarga yang baik, itu kayaknya nggak ada. Saya pernah usulkan tetap, oke deh, saya pengen ngisi hanya cash pro-nya, tentang imunisasi, tentang apa asiknya dan sebagainya. Kami tidak punya waktu untuk bisa menyampaikan kepada ibu apa kepada calon pengantin, apalagi tentang seperti rumah tangga berkarakter seperti apa sih. Harusnya udah menjadi, kalau saya melihat orang gereja, orang non-muslim, itu sebelum menikah, itu ada kayak kursus tentang kesehatan reproduksi, kursus macam-macam. Kenapa umat Islam nggak ada, gitu loh. Ini kan bisa, paling saya, bagaimana rumah tangga berkarakter kurang, kalau saya lihat Indramayu atau mungkin gitu. Sekarang banyak percayaan karena istri nuntut. Nah, ini kan fenomena kita yang mungkin mayoritas muslim, tapi Quran itu tidak ada gitu loh dalam sehari-hari. Jadi saya cukup menangis Pak Ustaz. Saya menemukan anak umur 5 tahun sudah berapa kena GO positif. Siapa yang melakukan? 5 tahun Pak Ustaz. Ini jadi saya keprihatin, kadang kalau melihat gitu saya menangis. Kayak tadi saya menyatakan saya pernah wawancara dengan anak HIV positif, anak SMP. Dia sudah pacaran 2 tahun yang lalu, SMP kelas 3. Saya tanya, kalau pacaran dia sudah 5 kali, HIV positif ya, sudah 5 kali ganti-ganti pacar, artinya sudah gunakan kemana. Terus dia cerita memang konsumerisme tinggi, dia butuh biaya hidup itu sehari 50 ribu. Itu dia melayani laki-laki 5 orang, pasti 1 orang cuma 10 ribu. Saya tanya, yang kamu layani siapa? Rata-rata yang suaminya laki-laki tadi istrinya keluar negeri. Artinya perlu diperhitungkan, ketika mau keluar negeri itu harus ada para ustadz atau para orang punya screening, bukan hanya BLK cara kerja, tapi akidah. Tauhid, akidah tentang tauhid itu seperti apa, agar dia keluar negeri juga enggak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Jadi ini masukkan ke Bu Yaya bahwa betul beratnya PR-PR kita untuk kesehatan itu. Kita screening BPS, muter-muter BPS, kenapa Pak Ustadz? Cuma nanti positif, gak ada sistem, dia habis dia positif, dia bisa kemana lagi. Tapi begitu sulitnya kita men-screening orang-orang berisiko tinggi, misalkan yaitu laki-laki berhidung belang, para pelanggan, itu yang akan menjadi sulit. Jadi itu mungkin untuk PR, karena sudah banyak sekarang ibu rumah tangga itu naiknya tajam sekali. Kalau BPS kalau bisa ketat, kita tekan, kita screening, kita obatin, kita pantau, itu naik cepat, tapi kayak gini. Beda dengan ibu hamil, ibu rumah tangga, ini akan berdampak pada anak-anak yang akan lahir. Saya kira itu, mudah-mudahan Bu Yaya punya TV dan punya seperti apa sih metode, kalau paling tidak ayah dan ibu sebelum menikah itu punya sertifikat lah, kayak gitu, kayak SIM gitulah, paling tidak punya sistemnya. Saya kira itu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masukan yang luar biasa, memang sebetulnya memang harus seperti itu. Kalau di negeri-negeri lain, misalnya anak-anak Malaysia, ada anak kita yang kita nikahkan di usia muda sekali, dia baru akan diberi anu kalau memang sudah melakukan kursus pembekalan, termasuk di negeri-negeri yang lain. mereka dibiayai oleh negara. Tapi di sini itu bingung, bikin surat nikah saja mereka bingung bagaimana harus kursus, bayar dan sebagainya. Kita sebetulnya olahraga untuk menjaga kesehatan kan sebetulnya. Kurangi dana olahraga untuk dana ini misalnya. Kita perlu memang ada pihak-pihak dari ini buka PR bersama. Jadi bukan tugasnya si A, si B saja. Dari pihak pemerintah hendaknya harus peduli dalam urusan ini, mengucurkan dananya untuk pelatihan bagi menikah itu gratiskan bagaimana karena demi kebaikan mereka. Kalau suruh bayar lagi bingung dia. Urusan surat nikah 500 ribu saja mereka mikir kok. Banyak dengan kita gimana urat nikah gimana. Sudah kalau ada bingung nanti saya carikan yang bayar. Urusan surat nikah. Kemudian juga tadi yang disampaikan ibu Masya Allah ya. Homoseks dan sebagainya. Kemudian sampai ada anak. Kemudian yang banyak yang tidak punya bapak dan seterusnya. Ini kan problem rumah tangga. Sampai juga ini tidak kakak adik. Bapaknya tidak ada, ibunya kerja. Di rumah ada adiknya masih umur 8 tahun. Kakaknya umur 13 tahun. Jadi dia melakukan sudah biasa. Yang ada kepada kita, setelah itu kita cari, harus kita tolong, harus kita pisah. Dan bisa melakukan yang demikian ini. Dimulai dari itu semuanya. Kemudian kakaknya sudah mencoba dengan orang lain, itu akan membawa penyakit. Dan termasuk saya diceritakan, dan kita akan cinta. Kami menghimbau kepada adik-adikku semuanya, jangan pergi ke luar negeri. Jangan jauh-jauh dari suami, jauh dari keluargamu. Permasalahan adalah kalau sudah iman tidak ada, saya sampaikan ibu tadi. Istri yang kerja di luar negeri di rumahnya ternyata mencari bibit penyakit. Istrinya keluar akan ketularan penyakit tersebut. Kami melarang pergi ke luar negeri. Biarpun sudah sampai di luar negeri, saya kejar mereka. Kami pergi ke Hong Kong ketemu anak-anak Indramayu, ketemu anak-anak yang dari ini. Mereka padahal kalau dengar nangis ya. Kita ajak berkhayal tentang bagaimana indahnya membangunkan anak di pagi hari, memandikan sang anak, memberikan bedak yang lucu, wajahnya selipotan dengan bedak itu, kemudian kau cium, kau antarkan kau gimana rasanya. Nangis mereka semuanya. Tetapi diajak pulang lagi belum mau. Hanya mikir ini pasal. Dan juga ini permasalahan kompleks juga yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahannya kompleks. Ada termasuk hidup dunia. Targetnya itu adalah urusan dunia saja. Akhirnya dilupakan. Sehingga padahal sebenarnya sudah cukup. Tapi karena dia hanya bikin rumahnya lebih megah lagi melakukan yang demikian. Baik, ini adalah satu ide yang bagus. Ada namanya pembekalan. Dan tapi kami lebih jauh dari itu. Tidak cukup pembekalan itu di saat menikah. Hendaknya setiap sekolah itu memang betul-betul ditanamkan rasa takut untuk melakukan keharaman bukan sekedar akhlak teori, tapi bagaimana tertanam di anak kita untuk bisa menjaga mata kita. Biarpun anak SMP, tapi kalau dia menjaga matanya, dia akan berdua-duaan dengan aku. Dan juga mohon maaf masalah sejenis itu, alhamdulillah, sejenis. Yang itu benar-benar masya Allah mengerikan. Kalau di negeri kafir sana itu banyak penyakit ini menular daripada hubungan homo ini. Ini mohon maaf, ini tidak ada mohon maaf. Ini kita tidak. Kejelekan itu ada di mana-mana. Kejelekan itu permasalahan tidak ada kesadaran dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di kampus. Kalau kita kampus ngomongin pondok pesantren, kita ada pondok dan kita saudara-saudara kita banyak sahabat apa sahabat-sahabat punya pondok. Ada di sebagian tempat pondok pesantren. Ini ada tertanam model orang untuk senang dengan laki-laki. Melampiaskan sahabat dengan kau, ada di pondok pesantren. Dan mungkin dari sisi ini di kampus tidak banyak malahan. Jadi kejahatan itu ada di mana-mana, permasalahan adalah kesadaran. Jadi apa itu bukan teori. Jadi kalau kita kasih pembekalan misalnya itu hanya teori saja, tidak ditanamkan rasa, tidak dibarengi dengan zikir, mohon ampun kepada Allah, maka hanya teori, oh ya, lo selesai. Jadi kita tidak ingin semacam itu. Di pondok itu baca kitab Ihya Ulumuddin, baca bab halal haram, buka aurat halal haram, ternyata ada istilah di pondok yang namanya istilah maaf mahir misalnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, Masya Allah. Ya haram. Dan dia memulai kadang ada gurunya katanya, saya mengajari saya itu guru saya. Makanya di pondok kita langsung kita usir kalau anak begitu, karena penyakit tular. Atau kita karantina, kita beneri dan sebagainya. Jadi permasalahannya lagi kembali adalah memang betul salahnya ada pada akhlak. Tapi yang disampaikan ibu tadi, salah satu upaya harus mulai dari di saat mau menikah. Mau menikah harus ada pembekalan yang maksimal makan. Kemudian jika tidak sampai di situ, semuanya kita harus tahu bahasanya ini adalah membahayakan, ini adalah haram, dimulai dari saat kecil. Kemudian juga kita himbau untuk semuanya bisa menghadiri tempat-tempat yang mulia. Sisihkan waktu, tidak hanya untuk mencari uang. Seminggu sekali itu berduduk dengan orang-orang mulia. Agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang selamat. Dekat kepada Allah. Tidak cukup orang dekat dengan ilmu. Ilmu bisa baca-baca. Yang penting saya tadi dengan kondom, dengan ini dan sebagainya. Atau malah yang lebih jahat lagi, mencari yang perawan-perawan semuanya. Anak sekolah di BDM, ditanya kamu perawan tidak? Kalau tidak perawan, tidak saya bayar mahal. Yang penting kamu perawan. Tidak berpikir siapa-apa, kami tidak mau dengan saya. Dia berhenti. Dan seterusnya. Jadi yang disampaikan ibu ini betul sekali. Bahkan perlu nanti kita akan mengarah juga mungkin bersama-sama kita untuk hal-hal yang ini. Selama ini mereka peduli tentang tahrum dan keharusan rumah tangga dan pendidikan akhlak, kemudian betul-betul urusan perzinahan itu betul-betul kita tekankan. Jadi kita ambil hati mereka yang sudah tersumbur dalam zina agar tidak menjadi semakin brutal. Makanya lihat di dalam Islam itu. Kalau ada seorang anak berzina atau tindaknya ditutup, jangan sampai dia permalukan di depan orang. Diajari untuk tobat kepada Allah. Mungkin ada seorang hamil sempat nikah. Ayo kita tolong, kita sembunyikan bagaimana dia tidak ada yang tahu kalau dia pernah berzina. Agar jiwanya tetap merasa besar dan selamat. Tapi kalau sudah direndahkan, dihinakan, dikenal di masyarakat, di kampungnya dia pernah berzina, susah selamat. Dia akan menjadi orang putus asa. Pun orang satu kampung sudah tahu saya berzina, kenapa saya tahan-tahan? Makanya dalam syariat Islam kita menolong. Makanya termasuk pahalanya menutup aibnya orang adalah luar biasa. Sebaliknya pahala apa dosanya menggunjing habis-habisan. Makanya ini adalah di masyarakat. Kenapa kok anak itu jadi ikut ikan begitu? Karena dosa sudah tidak ditutup-tutupin. Berzinaan sudah di sana sini. Apalagi seorang tokoh anaknya berzina, contoh yang jelek. Ada orang yang seharusnya terhormat tapi melakukan berzinaan, contoh yang jelek. Jadi makanya kalau dalam Islam seorang berzina hendaknya kita tutup. Wajib kita menutup. Ada orang datang kita, saya berzina, duduk sini. Saya berhentiin semuanya. Kita panggil keluarganya semuanya. Tutup, tidak boleh ada yang tahu. Bahkan suaminya pun ke depan tidak boleh tahu kalau dia pernah berzina. Kenapa? Menutup. Ini termasuk solusi. Kenapa? Masalahnya kalau sudah dia pernah berzina, kemudian dia putus asa, akan menjadi penyebar penyakit setelah itu. Dan ini adalah pendidikan akhlak yang luas, dan itu akan dihadirkan istilah oleh para ulama-ulama. Dan jangan ngentengin masalah pergaulan adik-adikku semuanya ya. Jangan ngentengin kalau sudah syahwat, buta mata. Orang tua dilawan. Allah dilawan. Penyakit dilewati. Kalau sudah syahwat, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu, insyaallah akan jadi bahan juga buat kita. Insyaallah ke depan kita akan masuk ke hal-hal yang semacam ini. Karena ngeri, apalagi tadi ceritakan ibu anak. Sampai anak. Ya mustahil Allah yang diri bangunan. Syukurmu adalah lihat mereka dengan mata kisah. Ada seorang ibu yang merawat anaknya dengan bersih. Karena dia tidak punya. Padahal rezeki Allah ada di mana saja. Karena dia kurang wawasan, tidak dekat dengan istri. Masya Allah. Apalagi tadi jawabannya gimana? Istrinya lagi di luar negeri. Makanya jangan tinggalkan suaminya, dekatlah dengan suaminya. Saya laki-laki. Laki-laki ada saat, kalau seorang wanita dengan anak saja bisa menjadi dingin. Kalau bukan karena kebutuhan jarang wanita untuk melakukan kezinaan. Tapi seorang laki-laki dalam keadaan marah pun masih bisa berhubungan dengan istrinya. Tapi seorang istri di saat marah saja sudah dingin dan seterusnya. Makanya laki-laki. Semoga Allah menjaga kita semua, masukan yang sangat baik, insya Allah ini bisa nanti akan bicara dengan, paling tidak akan kita mulai dari diri kita, siapapun yang mau menikah, maka biarpun dikasih pembekalan, mungkin kita siap, kalau seandainya ibu bisa mengarahkan, yang mau menikah nanti datang ke Buya, dikasih kursus, nginep semalam, gratis, kasih makan, kalau perlu kasih hadiah pulangnya nanti. Kalau pemerintah belum bisa memberi bantuan, kasih hadiah, kasih pembekalan yang baik, bagaimana menciptakan keadaan rumah tangga, dan kita pun anak-anak kita yang sudah menikah, semua yang kita nikahkan wajib datang, semua yang kita nikahkan di pondok. Mereka dicatat nomor teleponnya. Wajib hadir sebulan sekali pembekalan. Agar hidupnya indah. Jangan ribut urusan ini. Kita ingin hidup itu bahagia. Rumusnya itu mudah. Dan kita bilang, hidup itu kalau benar ketemu rumusnya sangat indah. Luar biasa indah. Nah, bukan khayal. Itu yang hal yang di televisi itu, film. Hakikat hidup akan indah. Bagaimana melihat anak indah, melihat istri indah, melihat suami indah. Baik, insya Allah. Terima kasih, Bu. Semoga semuanya terwujud dan teruslah berjuang. Dan bergabunglah dengan tokoh-tokoh di tempat-tempat yang Ibu kunjungi, karena mereka yang akan lebih dekat dengan masyarakat dan dengan bahasa atas nama Allah itu akan lebih menyentuh hati. Jadi dengan asal syariat hukuman Allah, takut kepada Allah itu lebih mengena daripada diancam dengan rasa takut urusan medis. Sebab kalau hanya takut urusan medis, sederhana, yang penting saya tidak kena penyakit, itu saja. Ketakwaan kepada Allah dan terima kasih atas semuanya. Sampai di sini saja anak-anak semuanya. Jangan lupa bergabung dengan Al-Bahjah TV dan kita umumkan karena di sini kita akan buat tim yang solid, tim yang aktif untuk menghidupkan program dakwah di Cerpi Indramayu. Yang mau bergabung dengan program tim Al-Bahjah, tim dakwah Al-Bahjah, bisa menjadi tim Al-Bahjah Indramayu, bisa menghubungi Ustaz Rahmat 089-6251-47477, Ustaz Rahmat 089-6251-47477, atau Saudara Syekhani 089 0839 0839 dan juga jangan lupa untuk bisa mengikuti acara-acara kami di Fashion Station Radio yang tersebar di Nusantara insyaallah, dan kami akan terus memperbanyak station radio langsung dan ada radio streaming dan juga ada televisi streaming, dan insyaallah radio U tadi kami pantau kedengaran sampai di kecil-kecil, tapi insyaallah dalam waktu dekat akan terdengar dari Kuningan atau Majalengka, kita mungkin sampai Cikampek, dan kita ada di beberapa tempat kita punya station radio, dan termasuk yang Ibu sampaikan nanti kalau seandainya pemerintah belum bisa menyambut, kita punya station radio, Ibu boleh ngisi nanti di radio Ibu, kalau Ibu ngisi di radio kami nanti bisa terdengar di Batam dan Singapura. Nanti dari Kuningan, Brebes, Tegal sampai Batang sana sampai Semarang. Kemudian yang dari Kuningan, dari Majalengka sampai Bandung, itu radio kita banyak. Yang kita ada televisi juga, itu dari Al-Bajah televisi didengar oleh saudara-saudara di luar negeri juga banyak. Ini mungkin media yang bisa untuk mensosialisasikan yang Ibu sampaikan. Kalau Ibu ada kesempatan nanti bisa bergabung, nanti kita siap, kita beri waktu di stasiun radio untuk isi, dan itu yang mendengar banyak sekali. Dan paling benar nanti Ibu pesan, yang mendengar ini tolong sampaikan ke orang lain begitu. Jadi yang dengar nyampaikan. Dan sebenarnya bukan hanya berapa ratus ribuan yang dengar. Yang dengar dari Kuningan, dari mana, dari Tulungagung kita ada. Besar Tulungagung, jemaah kita besar sana. Kalau Ibu ada kesempatan, lebih besar manfaatnya daripada Ibu keliling-keliling nanti sebetulnya kalau itu. Karena yang dengar orang ribuan. Dan kemudian setelah itu stream yang merilai banyak. Kita puluhan radio yang ini. Dari penjuru Indonesia. Bahkan di luar negeri, pendengar kita dari Singapura banyak, Malaysia banyak, Korea banyak, Taiwan banyak. Ini dengar dari mana-mana ini. Dan juga disaksikan oleh saudara-saudara yang dari mana-mana ini. Baik, ini saja. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang paling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'anti bina wa surna wa la tu'anti عافنا ولا تبرئ تواكلنا ولا تكلنا واسرنا ولا تسر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله kami mohon jauhkan kami dari segala macam penyakit lahir dan batin di dunia dan di akhirat ya Allah jauhkan kami dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah kami mohon ya Allah jauhkan saudara kami dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah kami saat ini membicarakan tentang sebuah penyakit Engkau yang menurunkan dan Engkau yang mengangkat ya Allah maka kami mohon ya Allah angkat penyakit itu ya Allah dari negeri kami dari bangsa kami ya Allah jauhkan masyarakat kami dari penyakit itu dan jauhkan kami dari sebab-sebab penyakit itu ya Allah jauhkan kami dari perzinaan yang hina dan kehinakan itu ya Allah jauhkan kami dari perzinaan yang hina dan hina itu ya Allah maka kami mohon jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini ada yang pernah terpleset dalam zina atau bebas dalam urusan zina kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah berikan mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah tutup aib mereka di akhirat ya Allah sehingga mereka tidak terhinakan di dunia dan di akhirat nanti Allah dan apapun dari hamba-hambamu ya Allah dari hamba-hambamu dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang saat ini terjadi penyakit-penyakit yang menyeramkan ini Allah jadikan itu sebab pengampunan dosa mereka ya Allah di dunia dan di akhirat mereka tidak kongkong lagi nanti di akhirat ya Allah dan berikan kepada mereka ketabahan dan kesabaran ya Allah kepada mereka keimanan ya Allah sehingga menghadapi kematian mereka dengan keimanan ya Allah dan sembuhkan ya Allah dan Engkau mengharapkan untuk itu semua ya Allah sungguh kami tidak rela jika ada di antara hambamu tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat ya Allah anak-anak muda yang ada di kiri kanan kami Allah di masyarakat kami yang mereka bergaul dengan cara yang salah ya Allah kami mohon kembalikan mereka ke jalan yang ridha ya Allah ya Allah Engkau Maha tahu siapa mereka yang bimbing mereka ya Allah jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah jauhkankan mereka dan kami dan mereka dan anak-anak kami dari minuman keras dari ya Allah dari narkoba sabu-sabu dan yang lainnya ya Allah jauhkan mereka dari sebab kehinaan jauhkan kami dari homo dan lesbi ya Allah yang itu semua adalah kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah akan tapi ya Allah setan telah menghiasi itu semuanya bahkan itu menjadi tren gaya hidup sebagian anak-anak muda zaman ini itulah hamba yang terjerumus maka kami mohon siapapun dari hambamu yang terjerumus dalam kehinaan ini dalam pemikiran yang salah ini kembalikan ke jalan yang koridoi dan ampuni mereka ya Allah orang tua kami dan guru-guru kami semua dan kami mohon yang hadir di tempat ini yang menyaksikan acara ini jaga kehormatan kami dan mereka sehingga kami di rumah tangga kami dengan kebahagiaan keindahan ya Allah dalam rumah tangga suami istri yang saling mencintai karena anak-anak soleh-soleha yang sehat lahir batin yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kalau ya Allah ampuni orang tua kami dan ibu kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua yang sempit rezeki dari orang tua kami, guru-guru kami dan kami yang sempit dilapangkan dengan rezeki yang halal, halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, yang belum menikah dari yang hadir ini jaga kehormatan dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan keturunan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat, jadikan amal kami dengan saat ini Allah ilmu yang manfaat ya Allah, yang menjadikan kami selamat di dunia dan di akhirat, selamat lahir dan batin kami, selamat jasad dan roh kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.